wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sekarang matan yang mana ya? Yang summa qala rahimallahu taala thumma sabbarahu ala al-mashaqqati al-'azimati wal-'adawati al-balighah. Kemudian ya, beliau memintanya untuk bersabar dari segala kesusahan yang besar ini, wal-'adawah dan permusuhan yang balighah yang dahsyat ini yang dilancarkan musyrikin. Lakin lam yadkhul fihi, namun tatkala beliau Abu Thalib tidak mau masuk ke dalam Islam, walam yatabarra min dinih, dan tidak mau berlepas diri dari agama dia, agama kekufuran, al awwali, agama dia yang pertama, lam yasir musliman, maka Abu Thalib pun tidak masuk kepada Islam. Walaupun dia membela Nabi, memuji Nabi, ya. Kemudian senang dengan orang yang masuk Islam, dan seterusnya dari segala macam loyalitas dia kepada Islam, ma'annahu ya'tadiru min dhalika, padahal Abu Thalib pun sudah memaparkan alasannya, ya, menyampaikan alasannya kenapa enggak bisa masuk Islam. Bi anna fihi masabbatan li abihi, karena kalau dia masuk Islam nanti dianggap mencela agama bapaknya Abdul Muttalib, wali Hashimin, kakeknya Hashim, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, min masyayikhi, dari orang tuanya, nenek moyangnya. Nah, baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadzal ladzi mana'ahu huwa an-naqwatu wal-asabiyyatu al-jahiliyyatu. Wal-asabiyyatu al-jahiliyyatu. Maka yang mencegah Abu Thalib untuk masuk Islam adalah nakhwah. Semangat dan asabiyyah, fanatisme jahiliyah. Mana'athu min dukhuli fil Islam wa mata 'ala al-kufr. Ini semua telah mencegahnya dari masuk Islam dan dia pun mati di atas kekafiran. Ma'amalahu min al-mawaqif al-'azimati fi nusratil haqqi wa difa'i anhu. Padahal beliau memiliki mawakif, sikap-sikap yang agung dalam menolong kebenaran, membela kebenaran. Wa ma adzalika, namun walau demikian, lamma lam yattabi' ar-rasul, tatkala Abu Thalib tidak mau mengikuti Rasul, lam yattabi' ar-rasul, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, lam tanfa'hu hadhihi al-umur, maka perkara ini semua, pembelaan dia kepada Nabi, pertolongan dia kepada Nabi, loyalitas dia tidak bermanfaat untuknya. Illa masahha annahu khuffifa anhu min adabin nar. Ya, namun ada yang sahih bahwasanya Abu Thalib diringankan dari adab di neraka. Haitsu asbaha fi dhahdahin min narin. Itu di mana dia berada di permukaan neraka yang paling atas. Bisababi syafa'atin Nabi SAW lahu, dengan sebab syafaat Nabi untuknya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi akhmusi qadamai, pada tumit kedua kakinya, jamratan min nar, ada dua bara api. Ya. Yaghli minhuma dimaghuhu, maka kedua tumitnya itu, ya, maka dengan sebab ada kedua bara api di kedua kakinya, yaghli, mendidihlah. Apa yang mendidih? Dimaghuhu, otaknya. Ma yara anna ahadan minan nar Ashadda minhu adaban, wa innahu la ahwanuhum adaban. Dan Abu Thalib merasa dia tidak pernah melihat ada orang yang adabnya lebih dahsyat di neraka dibandingkan dengan dirinya. Padahal dia adalah orang yang paling ringan adabnya di antara kaum kafirin. Namun dia merasa adab dia yang paling keras. Ini gimana dengan azab yang ditimpa kepada musyrikin yang penentang, yang loyalis terhadap Islam ini kayak begini. Lam yanfa'hu dzalika fi ikhrajihi minan nar. Namun syafaat tersebut tidak bermanfaat untuk dia, mengeluarkan dia dari neraka. Nabi memberikan syafaat khusus kepada Abu Thalib, fala yata'aradu hada ma'a qawlihi ta'ala 'anil kuffar fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Namun hadis ini diringankannya Abu Thalib dari adab dengan sebab syafaat Nabi, la yata'aradu, tidaklah berkontradiksi ya dengan firman Allah Ta'ala terkait orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat buat mereka orang-orang kafir. Innama naf'uhu fit takhfifi. Namun manfaat yang hanya diterima Abu Thalib hanya keringanan anhu untuknya, minal adabi faqat, dari adab saja. Bukan dikeluarkan dari neraka. Baik, kemudian summa ma'a qarabatihi wa nusratihi. Kemudian karena kekerabatan Abu Thalib kepada Nabi dan pertolongan Abu Thalib kepada Nabi, kepada beliau, istaghfarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun memohonkan ampunan untuknya. Fa anzalallahu taala alaih, maka Allah pun menurunkan firman-Nya terkait Abu Thalib ini. Maka nadi nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi Nabi maupun orang-orang muslimin yang beriman memohonkan ampunan untuk musyrikin walaupun mereka adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa musyrikin ini adalah penduduk neraka jahim. Tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nastafidu min hadha, maka kita mengambil faedah dari urayan ini, annahu la yakfi al-iqraru bi annal islam haqqun, bahwa tidak cukup mengakui Islam yang benar, wala yakfi al-mudafa'atu 'anil islam, tidak cukup membela Islam, la yakfi dhammu syirki wal musyrikin, tidak cukup mencela kesyirikan dan kaum musyrikin, kullu hadha la yakfi illa bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Semua ini tidaklah cukup kecuali dengan mengikuti Rasul, beragama dengan agama Rasul. Memang itu semua amal soleh. Mencela kesyirikan, membela Islam, amal soleh, amal besar. Faman lam yattabi' ar-rasula fa inna hadhihi al-umura la tanfa'uhu. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka perkara ini semua, dia membela Islam, mencela musyrik, itu tidak bermanfaat untuknya. Wa bina'an 'ala dzalik, maka berdasarkan hal ini, fa inna ha'ula'i alladziina yusallun, maka mereka orang-orang yang salat, wa yasumun, mereka yang berpuasa, wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat, wa qad yujahiduna al-kuffara, bahkan mereka terkadang berjihad melawan orang-orang kafir, lakinnahum la yatrukuna syirka, namun mereka tidak meninggalkan kesyirikan, haulal adrihati wal quburi, yang mereka lakukan di sisi pusara dan kuburan keramat, wa istaghitsuna bil amwati, mereka beristighosah meminta pertolongan kepada mayit-mayit, wa yadbahuna lil quburi, mereka menyembelih untuk kuburan, fa haula'i la yanfa'uhum dzalika, maka yang demikian ini tidak bermanfaat untuk mereka, salat mereka, jihad mereka, bahkan syahadat mereka. Li anna syirka la yanfa'u ma'hu amalun. Karena amal tidak akan bermanfaat kalau di situ terdapat kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, wa ila alladziina min qablika, dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta, Allah ancam ini, seandainya engkau berbuat kesyirikan, Allah mengancam siapa ini, Rasulullah SAW, apalagi kepada kita, la yahbatanna 'amaluk, maka terhapuslah amalanmu, Wala takunanna minal khasirin. Dan kelak engkau menjadi orang yang merugi. Madama annahu lam yatabarra' minal musyrikin, maka selama dia belum berlepas diri dari musyrikin, walam yuqati'hum fid dini, dan tidak memutus hubungan mereka dalam agama, fa innahu la yanfa'uhu dzalika, maka itu semua tidak bermanfaat untuk mereka. Matan terakhir di poin keempat. Ini punya siapa? Baik, kemudian Syekh berkata, walladhi yubayyinu hadha, maka yang semakin menjelaskan hal ini adalah, Syekh menyebutkan permisalan, annahu idha urifa, bahwa jika diketahui, rajulun min ahlil basrati, ada seorang dari ahlil basrah, awil ahsa, atau dari ahsa, nama daerah di sana, ya, bihubbiddini, dia mencintai agama, wabihubbil muslimin, mencintai kaum muslimin, ma'annahu lam yansurid dina, namun dia tidak mau membela agama. Biyadin wala malin, tidak membela agama dengan tangannya, dengan diri dia maupun hartanya. Wala lahu minal a'dar, dan dia pun tidak memiliki alasan. Ya, mislu ma'li Abi Talibin, seperti yang ada pada Abu Talib. Abu Talib membela agama dengan harta diri dia. Ini ada orang, ini dikisahkan oleh Syekh, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di zaman beliau, ada orang yang dia ngaku cinta Islam tapi dia enggak mau nolong agama. Ya. Bahkan dia lebih condong kepada orang-orang kafir. Fahimal waqi'ah, dia pun mengetahui, memahami realitanya, min aktsari man yad'i ad-dina. Ya. Realita dari mayoritas orang yang mengklaim beragama. Tabayyana lahul huda minad dalali. Dan jelaslah baginya mana yang hidayah, mana kesesatan. Arafa su'al afham. Dia pun mengetahui buruknya pemahaman. Wallahul musta'an. Ya, Allah lah tempat memohon pertolongan. Nah. Baik. Kita baca ini syarah terakhir. Apa maksud dari ucapan Syekh ini? Yaqsidu bidzalika al-ulama'ah. Syekh memaksudkan menyebutkan kalimat ini, yang beliau maksud adalah para ulama alladzina fi waqtihi, yang ada di zaman beliau, di waktu beliau. Alladzina 'araful haqqo, yang mereka mengetahui kebenaran. Wa 'arafu at-tauhid, mereka mengenal tauhid. Wa 'arafu butlan asy-syirki, mereka mengetahui kebatilan kesyirikan. Lakin ma'ahada, namun walau demikian, lam yakumu bidakwati ilallahi, mereka tidak mau berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Wal amri bitauhidi wa nahi anisyirki wal inkari alal musyrikin, dia tidak mau memerintahkan kepada tauhid, melarang dari perbuatan kesyirikan, tidak mau mengingkari musyrikin. Lam yakumu bidadika, mereka tidak mau melaksanakan hal tersebut. Haulai mislu Abi Talib. Mereka ini seperti Abu Talib. Li'annahum ma badalu al-khaira lihada dini. Ya. Karena mereka tidaklah mencurahkan kebaikan untuk agama ini. Wala da'au ilallah. Mereka tidak mau berdakwah kepada Allah. Wala bayyanu linnas. Mereka tidak mau menjelaskan kepada manusia hakikat agama ini. Bal katamul ilma. Bahkan mereka menyembunyikan ilmu. Alladhi indahum, yang ada pada mereka. Wasakatu an syirki, mereka diam dari kesyirikan. Wa asyu ma'al musyrikin, dan mereka tinggal bersama orang musyrik, diam aja udah tanpa melarang. Al maudiul khamis. Cukup ya. Kisatul hijrah. Ya, wa fiha minal fawaidi wal ibari la ya'rifuhu aktsaru. Ya. Man qara'aha. Itu nantilah ya. Bulan depan insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi bulan depan poin kelima panjang juga ya. Tapi panjangan mana yang kita baca hari ini? Tapi ada soal jawab loh. Nah, dari sesal dari Pak Ustaz. Panjang juga. Bulan depan insyaallah. Ya. Ayyub subhanahu wa bihamdik shadada ila ilaika astaghfiruka wa atubu.